Ing pikir keri yen kowe gelem tak sayang, ya ojo mbok gawe bimbang, rasah kakean alesan. Itu layangan dari kulur sembarangan, nanging tresno iki kudu estet plastisan. Simbo cantelken lalu engkau tinggalkan, janjimu koyo mendung ditunggu ora budan. Tresno ku kesandung aku jebul kapusan, jodoh bakal dekan ora bakal kijolan, nek bejo yo mantenan nek ora tetep syukuran. Yeah.